Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام kita melanjutkan kajian kita bab خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. Bab seorang mukmin takut amalnya menjadi batal dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Ini beliau membawakan bab bahwa kita sebagai seorang mukmin harus punya rasa khawatir, rasa takut ya, bila amal kita itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita melakukan pembatal-pembatal amal menyebabkan akhirnya amal yang banyak kita lakukan itu ternyata sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal kita menjadi ditolak. Di antaranya yang pertama itu syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun syirik besar maka ini membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil membatalkan amal yang terkena saja. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Apabila kamu berbuat syirik kata Allah, maka amalmu ya pasti akan batal. Dan dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ana aghna syuraka 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu kata Allah, maka siapa yang mempersekutukan aku dalam amal maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya. Yang kedua yang menyebabkan amal kita itu batal, tidak diterima atau ditolak bahkan, itu bid'ah. Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa fih, apa-apa yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Ya. Di antaranya mendustakan takdir. Sebagaimana Abdullah bin Umar berkata dalam riwayat Muslim, beliau waladhi ahlifu bihi law anna li ahadihim mithla Uhudin mithla jabali Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang aku bersumpah dengannya, kalaulah salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman kepada takdir. Di antaranya juga itu sholat yang kita tidak jaga sungguh-sungguh, yang mengakibatkan sholat kita rusak ya. Karena rusaknya sholat itu bisa merusak amal yang lain. Bagaimana dalam hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi salatihi fa in saluhat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat yaitu apa? Salat. Apabila salatnya benar, maka ia telah sukses dan beruntung. dan siapa yang solatnya rusak, sungguh ia telah merugi, kata Rasulullah SAW. Ya. Di antara juga ya akhi, meninggalkan solat asar. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri faqad habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh batal amalnya. Apa maksudnya batal amal bagi orang yang meninggalkan salat asar? Ada dua makna. Makna yang pertama, apabila ia meninggalkan salat asar karena mengingkari kewajiban salat, maka yang seperti ini batal seluruh amalannya. Tapi kalau misalnya ia meninggalkan salat asar karena malas, maka ini ikhtilaf para ulama, apakah batal amalannya seluruhnya alias kafir, dan ini pendapat Imam Ahmad, atau ia tidak kafir, maka batal yang dimaksud di sini itu batal amalan di hari itu. Iya. Ini ikhtilaf para ulama. Di antaranya mendatangi dukun dan tukang ramal. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi dukun lalu ia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari. Bayangkan. Ya. Di antaranya yaitu berbuat zolim kepada orang lain. Karena setiap kezoliman-kezoliman itu ya akhi akan kita bayar dengan apa? Amal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man kanat 'indahu madzamah li akhih falyatahallal minha fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi." Fa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayhi. Kata Rasulullah, siapa yang pernah menzalimi seseorang, hendaknya segera ia minta maaf sebelum nanti di hari kiamat tidak lagi bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Ya. Sebelum akan diambil kebaikan-kebaikan oleh saudaranya yang dizalimi tersebut. Nah, kalau ternyata ia tidak punya kebaikan, kata Rasulullah, maka dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya. Ya. A'udzubillah. Di antaranya yaitu memelihara anjing tanpa kebutuhan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man iktana kalban," siapa yang memelihara anjing, "illa kalba ghanam au harth au sa'id," kecuali anjing untuk menjaga kambing atau tanaman atau untuk berburu, maksudnya yaitu untuk sesuatu yang sifatnya kita butuhkan, maka berkurang satu harinya itu satu qirat. Bayangkan ya, orang yang memelihara anjing tanpa ada keperluan itu amalnya itu berkurang terus, Pak. Mengerikan. Di antaranya ya akhi, bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini bisa membatalkan amal juga. Sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah, ada dua orang yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang soleh tersebut menemukan temannya sedang berbuat maksiat. Lalu kemudian ia menasihati orang yang berbuat maksiat tersebut. Tapi ternyata orang yang berbuat maksiat ini marah dan berkata, ya, "Alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri." Kemudian suatu ketika yang lain, orang soleh ini melihat temannya berbuat maksiat lagi, dinasihati lagi. Maka temannya ini marah lagi dan berkata, "Alaika binafsik, pelihara saja dirimu sendiri." Kemudian yang ketiga Ya, yang ketiga kalinya orang soleh ini menemukan temannya berbuat maksiat, dinasihati lagi. Rupanya temannya ini kembali berkata, alaika binafsik, ya, urus saja dirimu sendiri. Rupanya orang soleh ini marah, Pak. Apa kata orang soleh ini? Wallahi lan yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Mendengar itu Allah murka. Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani berdusta atas namaku, apa bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan, maka saksikan bahwa aku telah mengampuni dosanya dan membatalkan amal orang soleh tersebut. Iya. Ini tidak boleh ya, kita bersumpah atas nama Allah untuk mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni ya dia, karena Allah Maha Pengampun ya. Di antaranya akhwal Islam, terus-menerus berbuat dosa saat berpuasa itu bisa menyebabkan amal pahala puasanya hilang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah enggak butuh. Ya Allah enggak butuh kepada apa? Puasanya itu, kepada saumnya itu. Di antaranya itu minum arak. Bukan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan Tirmidzi dan Nasa'i, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa yang minum arak tidak diterima salatnya 40 hari. Fa in taba taballahu alaih, tapi jika ia bertaubat Allah terima taubatnya. Di antaranya akhwal Islam, yaitu hutang. Hutang itu sama dengan zalim yang tadi ya. Sebab kalau kita tidak bayar hutang di dunia, maka kita akan bayar dengan apa? Ya, amal soleh kita. Di antaranya juga berani melanggar keharaman Allah di saat sendirian. Ini ketika kita sendiri, kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Bedakan dengan orang yang dia saat sendiri pun sebetulnya dia menjauhi dosa. Tapi terkadang saat angin maksiat kuat, syahwat juga kuat, jatuh pada dosa. Tapi dia segera taubat. Bedakan dengan orang yang di depan orang kelihatan soleh, tapi pas sendirian ya enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti yang ini yang Allah akan batalkan amalannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, la a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tuhamah bidan fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Sungguh aku akan mengetahui, kata Rasulullah, beberapa kaum dari umatku yang nanti pada hari kiamat membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu Allah jadikan ia hancur lebur. Lalu Thauban berkata, wahai Rasulullah, sifhum lana jallihim lana. Tolong sifati kepada kami, ya Rasulullah, jelaskan. Alanakuna minhum wa nahnu la na'lam, supaya kami tidak termasuk golongan mereka dalam keadaan kami tidak tahu. Apa kata Rasulullah, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka itu, kata Rasulullah, saudara-saudara kalian juga. Ya. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil, akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Ya. Artinya takutnya itu pas di depan orang doang, Pak. Pas di saat sendiri enggak takut sama Allah. Ya. Di antaranya akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Itu orang yang berbuat jahat di kota Madinah. Berbuat jahat di kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, Al-Madinatu haramun ma baina 'ir ila Thawr. Faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa 'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wal 'adla. Kata Rasulullah, kota Madinah itu haram. Ya. Batasannya antara Gunung Air sampai Gunung Thawr. Maka siapa yang berbuat keburukan atau melindungi orang yang berbuat buruk di situ, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak akan terima sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ya. Di antaranya yaitu durhaka kepada orang tua. Dan orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis yang disahasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yuqbal amalu qati rahim. Amalan orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan diterima. Kata para ulama, kalau memutuskan silaturahim dengan saudara saja menyebabkan amalnya enggak diterima, apalagi sama orang tua. Lebih lagi. Ya. Di antaranya mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Apalagi kalau disertai dengan menyakiti hati. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amal kamu atau sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga orang itu? Yang pertama, al-musbil izarah, orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Yang kedua siapa? Al-mannanu lima a'ta, yaitu yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Dan yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Ya. Dan ya akhi, ya, orang yang mengungkit pemberian itu bukan hanya sebatas Allah tidak lihat, tidak ajak bicara, Allah tidak akan sucikan, bahkan amalannya pun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addallahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah akan persiapkan untuk dia siksa yang besar. Na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man qatala mu'minan faqtabata biqatlih lam yaqbalillahu minhu sarfan wal 'adla." Siapa yang membunuh seorang mukmin tentunya dengan tanpa hak, ya, Allah tidak akan terima sholat yang wajib maupun yang sunnah. Di antaranya yang menyebabkan amal itu batal, itu dua orang yang saling tidak bertegur sapa. Ya, karena berantem gara-gara dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibukanya di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Maka semua hamba yang tidak mempersekutukan Allah akan diampuni dosanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang sedang bertengkar. Fayuqal, maka dikatakan kepada malaikat pencatat amal, anziru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan amalan dua orang ini sampai damai dulu. Ini selama masih berantem, enggak mau bertegur sapa, maka selama itu amalnya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, akhi, kalau antum masih ada seorang muslim yang antum enggak bertegur sapa hanya karena masalah dunia, hati-hati, amal antum enggak belum diterima sama Allah. Segera perbaiki hubungan dengan dia. Kalau itu masalah yang sifatnya apa? Dunia. Tapi kalau antum tidak bertegur sapa karena dia pemikirannya sesat, ya, maka yang seperti ini enggak masalah dengan ijma seluruh ulama. Ya, kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Nah, ini akhi di antara amal-amal yang bisa membatalkan apa? Ya, di antaranya juga ujub. Syekh Utsaimin mengatakan al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ujub itu jenis daripada syirik kecil. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan hadis. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya itu kekafiran. Nah, di sini menunjukkan akhi bahwa mencaci maki seorang muslim itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di situ sibabul muslim fusukun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Maka hati-hati. Tapi kalau kita yang dicaci maki, usahakan jangan membalas. Kenapa? Sebab kalau kita balas, berarti apa? Ya. Kalau kita balas, dikhawatirkan kita malah yang berbuat zolim. Sekarang kalau misalnya kalau ada orang yang mencaci maki kita, Pak, boleh enggak sih kita balas? Pada asalnya boleh, tapi harus dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Hah? Apa? Sama, betul. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, lalu kita balas dan mencaci maki, boleh sebetulnya. Tapi syaratnya satu, harus sama persis. Dalilnya Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mitsluha. Dan perbuatan buruk balasannya adalah perbuatan buruk yang sama. Tuh lihat. Jadi kalau misalnya ada orang berkata kepada antum, bodoh kamu. Terus antum jawab, kamu bukan cuma bodoh, setan. Nah, antum yang zalim. Kenapa? Karena antum tidak sama membalasnya. Tapi kalau ada orang yang mencaci antum, setan, kamu bilang kamu juga, ya udah, sama-sama. Iya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang Yahudi mengucapkan kepada Rasulullah assam alaik, jawaban Rasulullah apa? Wa alaika. Udah. Sama kan? Tapi ketika dijawab oleh Aisyah lebih, wa alaika wa alaikumussam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir, atas kalian kematian dan laknat, ditambah lagi laknat di situ. Maka ditegurlah Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Pak, ketika kita marah saat dicaci, kita ingin membalas dengan yang lebih. Itu selalu. Bahkan terkadang dengan sombongnya kita berkata, saya bisa membalas kamu dengan lebih loh. Dengan sombongnya lagi. Sudah ngomongnya sombong, sudah gitu lebih zolim lagi. Ini kan bahaya sekali. Makanya kalau kita khawatir lebih, mendingan jangan dijawab. Kenapa? Karena kalau kita menjawab, memang boleh. Tapi masalahnya disebutkan dalam hadis apa? Saat kita menjawab, setan hadir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Bakar pernah dicaci maki. Maka Abu Bakar diam. Dicaci lagi, Abu Bakar diam. Dicaci lagi, Abu Bakar diam. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci lagi, rupanya Abu Bakar enggak sabar, akhirnya membalas cacian. Maka Rasulullah pergi. Lalu kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Saat engkau diam tidak membalas, aku melihat malaikat yang membalasnya untukmu. Dan saat engkau membalas, aku lihat setan hadir. Dan aku tidak mau berada di majlis yang dihadiri oleh setan. Jadi kalau kita diam aja, yang balas siapa? Malaikat. Mendingan mana Pak? Dibalas sama malaikat atau dibalas sama antum? Jadi kalau antum yang balas, malaikat diam. Tapi kalau antum yang diam, malaikat yang membalas. Ya, silakan pilih aja. Ya. Makanya yang lebih baik apa? Gak usahlah balas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da'wa balahu 'alaih. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu caci maki dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dia yang dapat dosanya, selesai. Iya. Tapi berat Pak masalahnya, kalau lagi ngambek, lagi kesel tuh, duh. Iya. Pengennya nempeleng apa pengennya apa gimana gitu. Iya. Tapi apa manfaatnya coba di saat kita marah dicaci maki begitu? Juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan terkadang seringkali lebih apa? Lebih berat, bertengkar dan yang lainnya. Mendingan kita diam aja. Makanya Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Iya. Hari ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa memerangi muslim itu termasuk kekafiran. Dan kafir di sini terkadang mempunyai makna kafir besar dan terkadang mempunyai makna kafir kecil. Kapan kafir besar? Kalau dia menghalalkan dan menganggap boleh, ya, memerangi seorang muslim tanpa ada syubhat. Yang kedua, kafir kecil. Kapan kafir kecil? Oh, dia memerangi seorang muslim karena ima ia mengikuti hawa nafsu atau terkena syubhat pemikiran khawarij. Karena orang khawarij membunuh kaum muslimin tidak, Pak? Memerangi kaum muslimin tidak, Pak? Iya. Tapi tidak ada ulama yang mengkafirkan kaum khawarij. Kenapa? Karena mereka terkena syubhat pemikiran. Iya. Sementara untuk mengkafirkan itu harus terpenuhi padanya syarat-syarat, ya. Di antara syaratnya apa? Dihilangkan dulu syubhatnya. Sementara orang ini terkena syubhat pemikiran khawarij. Pak, pelakunya dosa besar, bahkan khawarij itu kata Rasulullah anjingnya api neraka. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa mereka tidak kekal dalam neraka. Iya. Kita masuk ke bab man hamma bihasanatin aw bisayyi'ah. Bab orang yang berniat, berkeinginan berbuat baik atau berbuat buruk. Hadis 51 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jall. Qal inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَحِيدَةً. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ini disebutkan hadis apa? Hadis Qudsi, ya. Bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, siapa yang berkeinginan berbuat baik tapi ia tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berkeinginan berbuat baik lalu jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Dan siapa yang berkeinginan berbuat buruk dan tidak jadi mengamalkannya, dalam satu ayat yang lain, karena takut kepadaku, maka Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan siapa yang berkeinginan berbuat buruk lalu ia jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya satu keburukan saja. Iya. Baik, dari hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwa yang dicatat oleh malaikat dari amalan hamba itu yang bernilai kebaikan atau yang bernilai apa? Keburukan. Adapun yang tidak bernilai kebaikan, tidak pula bernilai keburukan, seperti perkara-perkara yang mubah, maka kata Ibnu Hajar yang zahir dari hadis ini tidak dicatat. Cuma masalahnya, Pak, kalau rapot antum kebanyakan gak punya nilai juga rugi, Pak. Iya. Yang jelas perbuatan yang tidak ada manfaatnya itu memang betul tidak ada pahalanya, tapi juga tidak ada dosanya. Akan tetapi kata para ulama itu tercela, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang beriman, siapa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perkara yang lagun, sia-sia. Kenapa? Karena orang yang banyak melakukan sia-sia lama-lama diseret kepada yang makruh. Kalau dia sudah terbiasa dengan yang makruh, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Maka untuk menutup pintu agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang makruh atau dosa, maka tinggalkan yang sia-sia. Iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa niat itu lebih baik daripada amal. bahwa niat itu lebih baik daripada apa? Amal dari sisi apa? Dari sisi seseorang bisa dapat pahala terkadang tanpa harus beramal, cukup berniat saja. Karena kata Rasulullah, siapa yang berniat kebaikan kemudian tidak jadi mengamalkannya, tuh lihat, maka Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan. Namun kata para ulama, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, orang yang berniat kebaikan kemudian tidak jadi mengamalkannya, itu ada dua keadaan, atau ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia mempunyai kebiasaan dalam mengamalkan amalan soleh tersebut. Contohnya, dia biasa sholat tahajud, kemudian dia tinggalkan karena adanya udzur yang syar'i. Ya, misalnya dia terbiasa sholat tahajud, suatu malam dia berniat ingin apa, sholat tahajud, pas bangun ternyata pusing, kena apa namanya, migrain misalnya, atau yang lain. Maka yang sahih, orang seperti ini ditulis pahalanya seperti biasa mengalir, seperti dia melakukannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu min salati ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau ia bepergian jauh safar, maka Allah tulis untuk dia dari salatnya sama seperti ia tidak sakit dan tidak safar. Tuh lihat, nilainya sama. Atau misalnya terbiasa sholat 5 waktu, demikian pula sholat sunnahnya. Nah, ketika antum safar kan disyariatkan qasar kan, tapi nilainya sama seperti halnya antum apa, tidak safar. Kenapa antum ditulis demikian? Karena punya kebiasaan. Iya. Makanya disinilah rahasianya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membiasakan, mendawamkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, "Kana ahabul a'mal ilaih adwamuha wa in qalla." Adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dawam, yang paling terus menerus walaupun sedikit. Masya Allah. Ya, ini Pak. Jadi kalau kita punya kebiasaan suatu amal, kemudian kita berniat, kemudian tidak jadi karena udzur syar'i, maka pahalanya tetap mengalir seperti biasa, seperti kita mengamalkannya sudah. Iya. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini, siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, maka ditulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Ini bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Berbeda dengan orang yang punya apa? Kebiasaan. Antum misalnya enggak punya kebiasaan puasa Senin Kemis, enggak biasa. Kemudian qadarullah, ah besok Senin saya mau puasa. Kemudian ternyata antum qadarullah besoknya kena penyakit mah, enggak jadi puasa. Tetap ditulis oleh Allah niatnya, pahala satu, tulis satu. Iya, paham tidak Pak? Paham insyaallah. Iya. Kata Rasulullah, siapa yang berniat berbuat baik namun tidak jadi mengamalkannya, tidak jadi apa, mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya berapa? Satu. Tapi sudah kita jelaskan tadi, beda antara orang yang punya kebiasaan dengan orang yang tidak punya kebiasaan. Sebutkan dalam hadis, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr wa firatin illa kanu ma'ana habasahumul udhur. Di kota Madinah itu kata Rasulullah ada beberapa orang yang tidaklah kita melewati perbukitan, tidak pula melewati lembah kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Mereka tidak ikut karena apa? Ada udhur. Karena mereka ada udhur tidak bisa ikut, tapi mereka sudah berniat kuat. Maka setiap kaum muslimin yang ikut itu melewati lembah, mereka tetap dapat apa? Pahalanya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan jika ia berniat berbuat baik, jika ia berniat berbuat apa? Baik, lalu ia jadi mengamalkannya. Lalu ia jadi apa? Mengamalkannya. Apa kata Allah? Maka Allah tuliskan untuknya berapa? 10 sampai berapa? Sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ini pada asalnya begitu, Pak. Jadi setiap amal yang jadi kita mengamalkannya itu pada asalnya ditulis 10 sampai 700. Kecuali ada pekecualian. Kecuali kalau ada hal-hal yang menyebabkan amal tidak diterima. Seperti niat yang enggak ikhlas. Enggak ditulis 10 enggak, bahkan dosa. Iya. Maka disebutkan dalam hadis, inna rajul la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu min salati illa ushruha wa tus'uha wa thumnuha wa sub'uha wa sudsuha wa khumsuha rub'uha wa thuluthuha ya wa nisfuha. Ada orang, kata Rasulullah, setelah selesai salat ternyata ditulis dari pahala sholatnya hanya 1/10 saja. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah. Masya Allah. Ya. Antum ini kelihatan asian, ngantuk sekali. Ya. Jangan ngantuk, Afi. Ngantuk di kajian itu susah. Antumnya tersiksa, mau perbahan gak bisa, mau ngedengerin ngantuk, mendingan pergi guyur tuh kepalanya. Selesai kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ternyata dia ikhlas, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan dua syarat diterima apa? Amal. Ya. Maka ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Maka dari itu, Pak, terkadang ada dua orang sholat, dua-duanya sholat tahiyat masjid, tapi ternyata yang satu ditulis oleh Allah 10, yang satu ditulis oleh Allah 100. Karena kan kata Rasulullah, dia akan ditulis 10 sampai 700. Berarti akan bisa terjadi perbedaan. Sama-sama berinfak 10.000. Tapi pahalanya yang satu dapat 100, tapi yang satu dapat 700 sempurna. Mungkin bisa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza anfaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin taqabbalallahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari rezeki yang halal, maka Allah akan terima infaknya, lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Tuh lihat, satu butir kurma jadi sebesar gunung, Pak. Itu lebih dari 700 tidak? Lebih. Iya. Nah, Mungkin tidak ada orang yang dua-duanya puasa, ternyata yang satu ditulis 10, yang satu ditulis 1000. Mungkin tidak. Sangat mungkin. Apa yang menjadi yang satu dikasih sedikit, yang satu kasih banyak? Banyak faktor. Kadang faktor dari keikhlasan. Kalau ada orang ikhlasnya 90%, 10%-nya lagi mengharapkan dunia. Misalnya saya 90% mengharapkan ridho Allah, 10%-nya ya mengharapkan dunia. Sama tidak pahalanya dengan orang yang mengharapkan ridho Allahnya 100%, Pak. Pasti akan beda nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlasnya full, semakin apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkurang keikhlasannya, semakin kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terkadang yang mempengaruhinya apa, Pak? Pengaruhnya ke hati. Ada dua orang baca Quran. Tapi yang satu baca Quran sambil betul-betul berpengaruh ke hatinya sehingga hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu cuma ngomong ngucapin doang bismillahirrahmanirrahim tapi tidak memberikan pengaruh apa-apa ke hatinya. Bisa enggak pahalanya beda? Beda. Iya. Terkadang akhul Islam azanillahu wa iyyakum yang bisa mempengaruhi apa namanya? Besar kecilnya amal itu kesesuaiannya dengan perbuatan Rasul. Contoh misalnya kalau ada orang yang sholat qobliyah subuh, yang satu diringankan, yang satu dipanjangkan. Yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mana? Yang ringan. Yang ringan tapi masalahnya sih sesuai dengan sunnah Rasul, tentu itu lebih besar pahalanya daripada yang panjang, masalahnya itu tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang, Pak, yang mempengaruhi besar kecilnya pahala apa lagi? Perjuangan ya, dalam melawan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? Ada orang yang punya harta banyak melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 diinfakkan. Sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham diinfakkan. Coba kalau antum punya tabungan uang 10 miliar. Saya yakin untuk berinfak 10 juta merem antum. Iya tidak? Enteng, duit antum masih 9, sekian sekian. Tapi kalau di tabungan antum tinggal 100.000. Mau berinfak 50.000 mikir enggak, Pak? Mikir. Yang Allah lihat itu perjuangan kita, Pak, melawan kekikiran. Bukan sebatas kuantitasnya, tapi Allah melihat apa? Kualitasnya. Ya. Maka dari itu amal semakin berat perjuangannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang ada juga amal yang tidak membutuhkan perjuangan, tapi dengan kasih sayang Allah tetap diberikan pahala yang besar. Ya, ada jenis amal seperti itu. Itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Kita tutup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdik. Syarallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.